بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang pada kesempatan ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berkumpul di tempat yang mulia, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu yang mulia setelah selesai salat subuh, dan di waktu bukur, di waktu pagi yang Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan untuk umatnya di waktu yang seperti ini. Dan insyaallah pada pagi hari ini atau mulai hari ini kita akan mempelajari kitab yang baru dari kitab Sahih Al-Bukhari, yaitu Kitabu Al-Idaini. Hari ini tanggal 22 Rabi' Al-Akhir atau Rabi' Al-Thani 1443, bertepatan dengan tanggal 27 November 2021. Dan Al-Idaini atau Al-Idani, dua hari raya yang dimaksud adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, atau Idul Fitri dan Idul Adha. Berkenaan dengan hari raya, maka saya diminta oleh panitia untuk mengajak kita semua berlomba-lomba mengejar surga dengan harta, karena harta adalah apa yang Allah berikan kepada kita di dunia, yang dengannya bisa jadi seseorang mendapatkan rahmat, keberkahan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memiliki kelebihan harta diirikan oleh orang-orang yang tidak punya kelebihan. Dan iri dalam hal ini atau yang dilakukan oleh para sahabat adalah iri yang syar'i. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Dhahaba ahlud duthur bil ujur. Dengan penuh kesedihan mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang yang memiliki kelebihan harta mereka telah meraup banyak pahala, telah mengumpulkan, menimbun, menumpuk pahala yang berlimpah. Inilah yang ingin kita gugah, bagaimana titisan atau pedoman yang ada pada para sahabat itu kita jadikan sebagai pelecut kita untuk sebanyak mungkin bermanfaat di akhirat nanti dengan harta. Terkait dengan Al-Idain, dengan dua hari raya. Dua hari raya ini adalah dua hari raya yang mana kaitannya dengan harta dan sedekah serta derma sangatlah erat. Hari raya Idul Fitri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan ibadah yang mulia di hari Idul Fitri. Apa? Apa? Zakat. Nabi SAW mengatakan ughnuhum anis su'ali yauma al-'id. Upayakan mereka tidak membutuhkan atau tidak lagi butuh untuk meminta-minta di hari raya. Maka hari raya Idul Fitri, hari raya derma, hari raya ibadah harta di samping ibadah-ibadah yang lain. Ibadah zakat yang difardukan oleh agama, oleh syariat atas setiap orang. Ya. Farada Rasulullah SAW sadaqatal fitri sa'an min tamrin dan seterusnya. Ya. Kemudian ditetapkan untuk semua, alal hurri wal abdi wal zakari wal untha wal saghiri wal kabir, yang merdeka dan yang budak, laki-laki, perempuan, tua ataupun muda, besar ataupun kecil, semua mesti menunaikannya. Maka momentum memulai kitabul aidaini kita jadikan untuk menggugah hati kita. Sebagaimana Nabi SAW mensyariatkan di hari Idul Fitri zakat atau sadaqatul fitri, maka kita mengajak semua untuk menggunakan, mengeluarkan harta membantu saudara-saudara kita yang diuji dan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian tempat wilayah di negeri kita yang tercinta ini, saudara-saudara kita ditimpa musibah banjir. Di Kalimantan Barat, tepatnya di Sintang dan sekitarnya, itu bukan satu dua hari, tetapi sudah hampir satu bulan mereka mendapatkan musibah ini. Pengalaman banjir yang tidak seberapa itu saya pribadi merasakannya. Itu hanya satu hari dan airnya hanya setengah betis. Ya. Nisfu as-sak. seperti sunnahnya pakaian seorang laki-laki muslim. Tinggi itulah airnya, tetapi rasanya berat. Rasanya berat. Ini orang mereka air mencapai atap rumah mereka, dan bukan satu dua hari, ya, berhari-hari. Dan seorang muslim yang baik, seorang muslim yang Islam menghiasi jiwanya, pasti merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan eratnya hubungan orang mukmin dengan mukmin yang lain seperti sebatang tubuh. Idzhtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Bila satu anggota dari anggota badan atau tubuh tersebut sakit, maka seluruh anggota badan itu akan mendapatkan imbasnya. Minimal mata tidak bisa tidur. Ya. Malam tidak bisa tidur. Padahal yang sakit cuma satu gigi. Ya. Kemudian suhu memanas, suhu badan. Mendemam badan karena terkilir. Ya. Nah, inilah perumpamaan hubungan antara orang-orang mukmin ketika sebahagian merasakan penderitaan atau merasakan sebagian ditimpa musibah, bencana, ujian, cobaan, maka yang lain pasti merasakan sakitnya. Ya. Itu yang harus kita coba untuk merasakan musibah yang menimpa saudara kita. Kemudian terkait dengan Idul Adha, ya, tadi Idul Fitri, yang Nabi SAW menjadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk beribadah dengan harta, yaitu zakat fitri yang fardu, dan fardunya bukan untuk sebahagian, yang lainnya tidak, tetapi fardunya untuk semua. Di Idul Adha ada syariat harta, ada syariat beribadah dengan harta, ada ibadah kurban. Ibadah kurban, di mana ibadah kurban ini ibadah harta. Yang di terjadi perbedaan pendapat para ulama, dan yang mengatakan fardu bagi yang mampu adalah perkataan atau pendapat yang sangat kuat. Ya. Man wajada indahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna masjidana. Ini hadis yang sangat kuat yang dijadikan sebagai dalil sebagian ulama yang memfardukan ibadah kurban. Ya, ibadah kurban. Dan ibadah kurban adalah sembelihan yang disembelih yang dagingnya diperintahkan untuk dibagi-bagikan. Ya, dagingnya diperintahkan untuk dibagi-bagikan. Beda dengan akikah. Akikah ibadahnya sembelihannya, menyembelihnya. Sementara kurban di samping menyembelih, fasalli li rabbika wanhar, di samping ibadah yang dituju adalah menumpahkan darahnya dengan menyembelih, Allah juga memerintahkan dagingnya untuk dibagi-bagi. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Ya. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi kaitan dengan dagingnya bukan hanya sekedar menyembelihnya. Kemudian dibagi-bagikan dagingnya kepada yang membutuhkan, kemudian kepada orang-orang yang tidak membutuhkan sebagai hadiah. Momentum membuka kitab Al-Idaini di dalam kitab Sahih Bukhari ini adalah momentum yang sangat indah berkenaan dengan penggalangan dana yang ditajai oleh panitia pengajian atau panitia Masjid Umar Mukhattab semenjak lama, tetapi bisa jadi ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi malam sempat berpikir apa yang harus saya sampaikan. Bisa jadi yang itu-itu saja dalam penggalangan dana bila disampaikan tidak terlalu menggugah. Walaupun hadis-hadis Nabi, bila mana kita tidak tergugah dengannya, dengan apa lagi? Ayat-ayat Allah, bila mana seorang muslim tidak tergugah dengannya, dengan apa dia harus tergugah? Tetapi inilah kenyataannya. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bila seorang muslim tidak tergugah dengan penggalangan atau penggunaan harta di jalan Allah yang dilakukan oleh Allah di sini, dengan apa lagi dia bisa tergugah? Allah mengatakan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam satu butir biji yang akan menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkainya menghasilkan 100 bulir, 100 buah. Satu yang kita tanam modalnya, tetapi keuntungannya 700 kali lipat. Tidak ada di dunia ini. Tidak akan ada di dunia. 700 kali lipat. Dan yang sangat indah lagi, Allah SWT tidak membataskan pada 700 kali lipat tersebut. Allah mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan ada sebagian yang mendapatkan keuntungan dari satu modalnya tadi itu lebih dari 700 kali lipat. Hadis Nabi SAW yang membuktikan. Hadis sahih. Ya. Man tasaddaqa bi'idli tamratin. Siapa yang bersedekah dengan seukuran, senilai, seharga satu butir kurma. Seharga satu butir kurma. Ini kita ingin menetapkan bahwa ungkapan Allah tadi bahwa akan memberikan kepada siapa yang ia kehendaki lebih dari 700 kali lipat. Barang siapa yang bersedekah dengan seharga senilai satu butir kurma. Min kasbin tayyibin. Dengan catatan yang diinfakkan yang sedikit itu dari hasil usaha yang halal. Wallahu la yaqbalu illa tayyibah. Karena Allah tidak akan mungkin menerima kecuali yang baik-baik. Fayataqabbaluhu Allahu biyamini. Ini yang pertama. Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Ini pemuliaan yang luar biasa. Fayurabbiyahu kama yurabbi ahadukum faluwa. Lalu Allah investasikan, Allah kembangkan, Allah perbanyak. Padahal amalannya cuma satu kali. Tetapi Allah menerima dengan tangan kanan, kemudian dibanyakkan oleh Allah. Kama yurabbi ahadukum faluwa. Sebagaimana salah seorang dari kamu membesarkan, mengembangkan anak kudanya. Saking besarnya perhatian orang dahulu kepada kuda, maka mereka memberikan perhatian yang besar dengan makanannya, kesehatannya. Sama dengan orang-orang yang menjadikan kerbaunya, atau tidak terlalu jauh, anjingnya untuk berburu. Bagaimana para pemburu itu memperhatikan anjingnya? Lebih dari dirinya sendiri. Dia belum minum kopi, anjingnya sudah minum susu. Iya. Dia belum beranjak di tempat tidurnya, anjingnya sudah berolahraga. Sudah ada yang membawa dia jogging. Dan perhatian-perhatian yang lain. Belum mandi dia, anjingnya sudah mandi. Seperti itulah gambaran orang dahulu mengembangkan dan membesarkan anak kuda. Agar anak kuda ini bermanfaat baginya nanti ketika besar. Itulah perumpamaan yang diberikan oleh Nabi ketika Allah memperhatikan sedekah dengan nilai seharga satu butir kurma. Allah besarkan, Allah perbanyak, Allah perbanyak, Allah perbanyak, sampai menjadi sebesar gunung. Kira-kira satu butir kurma menjadi sebesar gunung berapa kali lipat? 700 kali lipat? 700 kali lipat, cobalah onggo. Para pedagang kurma, hitung satu butir kurma, dibuat, dihitung 700. Berapa tingginya? Ini gunung yang besar. Menunjukkan bahwa wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini sangat menggugah. Sangat menggugah. Dan keselamatan dari neraka dengan harta adalah satu hal yang perlu kita camkan baik-baik. Karena harta ini terkadang menjauhkan kita dari api neraka. Ibu-ibu, wanita-wanita muslimah, bukankah di hari raya Nabi SAW, di salah satu hari raya, perawi ragu apakah Idul Adha atau Idul Fitri. Hadis dalam Sahih Muslim. Ya, setelah selesai khutbah, Nabi SAW dari tempat dia berdiri menyampaikan khutbah, di tempat dia sholat, kemudian dia pergi menuju Musallan Nisa, tempat di mana wanita sholat. Di sana dia berkhutbah, menyampaikan pesan berharga kepada kaum Hawa, para wanita. Ya ma'syaran nisa itasaddaqna. Wahai para wanita, bersedekahlah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Karena saya melihat wanita-wanita banyak di neraka. Ternyata untuk bisa terhindar dari api neraka, sedekah. Sedekah. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ditaufik, karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, saya ketika membaca ini dan permintaan dari pekan yang lalu untuk mengajak kita semua mengeluarkan harta membantu saudara-saudara kita, terpikir oleh saya menjadikan ini sebagai momentum untuk penggalangan dana tersebut. Dengan tetap mengajak kita semua untuk lebih merasa tergugah dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Bila mana ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi tidak mampu menggugah kita, perkataan siapa yang harus kita tunggu? Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kita bercepat-cepat, berlomba-lomba mengejar surga, ibadah yang pertama yang menjadi ciri khas orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran 134 itu apa? Infak. Uiddat lil muttaqin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yunfiquna. Perhatikan baik-baik. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Nah, ini yang luar biasa. Jadi infak itu bukan ibadah orang kaya. Catat baik-baik. Jangan ditunggu gaji kita naik, pendapatan kita berlebih baru kita bersedekah. Jangan ditunggu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa yang disediakan oleh Allah surga untuk mereka adalah mereka yang bersedekah. Siapa mereka? Apakah orang kaya? Tidak. Fis-sarra'i wad-dharra. Dalam keadaan lapang dan sempit mereka berinfak. Mereka berinfak. Dan camkan baik-baik. Ada kalanya 2.000 rupiah bisa mengalahkan 1 juta rupiah. Di catatan Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Bisa 2.000 mengalahkan 1 juta. Dalam pahala. Bisa jadi dengan jumlah yang banyak seseorang bersedekah tetapi dia tidak punya, tidak ada motivasi akhirat sedikit pun. Sementara yang 2.000 ini itu untuk sarapan keluarganya pagi ini. Ya. Namun usahanya untuk mengejar surga dia utamakan infak tersebut daripada kebutuhan sarapannya pagi hari ini. Lalu dia keluarkan, maka 2.000 itu dalam catatan kebaikan ini sangat luar biasa. Ini harta yang paling berguna. Ini yang nanti membahagiakan pemiliknya. Ma'asyiral mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungan kita dengan sesama muslim yang diikat oleh keislaman, oleh keimanan, yang akan pasti merasakan kesusahan. Bayangkan mereka yang tidak punya tempat tinggal atau berada di penampungan-penampungan, bahkan mereka yang masih kedinginan di dalam genangan-genangan air yang masih belum surut, ini seharusnya rasa sakit, rasa dingin, rasa sedih itu dirasakan oleh kaum muslimin yang lain. Karena keimanan yang membuat mereka sama-sama merasakannya. Maka mari kita keluarkan sebahagian dari harta kita. Tidak semua. Untuk bisa membuktikan bahwa kita sakit dengan sakitnya mereka. Dingin dengan rasa dinginnya mereka. Rasanya rumah kita tenggelam dengan tenggelamnya rumah mereka. Ya. Semoga harta yang kita keluarkan itu nanti ketika kita membacanya kita berbahagia. Karena kita pasti membaca. Kita pasti membaca. Bahwa sedekah kita hari ini kita akan baca. Dan tidak ada yang tidak kita baca. Sebelum kita membacanya pun kita sudah ingat. Diberi ingatan yang kuat oleh Allah sehingga semua yang kita lakukan di dunia kita ingat. Ketika kita membacanya, maka kita berbahagia. Dan kita bahkan berupaya agar orang lain mengenali isi buku catatan kita. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa wudi'al kitab. Nah, fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Fayaquluha umuqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberi buku catatannya dengan tangan kanan, maka dia mengatakan, ini kitab saya, bacalah oleh kalian. Karena isinya membahagiakan, mengembirakan. Dan ini pasti. Bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, membagi pembagian buku catatan amalan ini pasti semua kita akan mengambilnya. Dan bukan satu dua kali Allah ceritakan dalam Al-Quran, berkali-kali Allah ceritakan bahwa kita akan menerima buku catatan kita. Dalam surah Al-Kahfi, wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fi yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Mereka mendapatkan semua yang mereka lakukan hadir, maksudnya dia dalam catatan amalan. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitabah. Semua atau segala sesuatu kami hitung dengan catatan, kata Allah Jalla wa'ala. Maka jadikan harta yang kita keluarkan hari ini dicatat, dan kita akan baca nanti. Dicatat oleh malaikat, dan kita pasti akan membacanya nanti di hari kiamat. Dan upayakan agar kita membacanya nanti dengan bahagia, dengan bersuka cita, bergembira. Ya. Jangan sampai terjadi sebaliknya. Selama hidup, harta tidak ada sama sekali catatan kebaikannya. Tidak ada catatan kebaikannya. Tidak pernah tertulis infak di sana. Tidak pernah tertulis membantu kaum muslimin dan yang lain-lainnya. Tidak pernah tertulis ibadah kurban. Padahal untuk membeli paket internet, subhanallah, satu hari saja kehabisan paket, hidupnya sudah sempit. Sama dengan anak-anak sekarang. Ya. Satu hari tidak punya paket internet, seakan-akan hidup ini sesempit-sempitnya. Sementara untuk menggunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk membahagiakan nanti ketika membaca catatan amalan, susah. Maka mari sekali lagi ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita keluarkan harta kita untuk membahagiakan kita. Kalau sudah dicatat dan bukan kita yang merusaknya, dia tidak akan dirusak oleh siapa-siapa. Bahkan Allah akan kembangkan seperti yang kita baca hadisnya tadi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saudara-saudara kita yang ditimpa oleh musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun juga. Karena memang dari pengumumannya yang saya baca itu bukan terkhusus untuk mereka yang sekarang ditimpa musibah, dimanapun juga. Ya, bila nanti ada lagi musibah, harta yang kita infakkan sekarang ini dan kapanpun juga akan berguna untuk mereka. Ya, untuk mereka. Semoga mereka-mereka yang ditimpa musibah dari saudara-saudara kita diberi kekuatan oleh Allah, diberi kesabaran, dilipat gandakan pahala mereka, kemudian dilapangkan secepatnya oleh Allah urusan mereka, dan disurutkan oleh Allah secepatnya. Sebagaimana dengan mudahnya Allah menyurutkan banjir Nabi Nuh, nah, yang ada yang tidak ada tandingannya. Allah tinggal mengatakan apa? Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Wahai bumi, telanlah airmu. Sedot dia secepatnya. Dan hujan yang turun, kata Allah kepada langit, tahan. Itu saja. Ya. Sehingga dengan sekedip mata, banjir yang sebesar apapun juga bisa kering seketika. Karena Allah yang maha penguasa, Allah yang maha berkuasa subhanahu wa ta'ala. Kemudian semoga Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan semua kaum muslimin kepada agamanya, mengembalikan mereka kepada agama Allah dengan sebaik-baiknya. Karena terkadang musibah ini tiba karena dosa. Ya. Bukan berarti kita yang tidak ditimpa musibah tidak berdosa, tetapi ini pelajaran bagi kita. Makanya bencana yang ditimpakan oleh Allah di sekitar kita dan bukan kepada kita, itu sebagai pelajaran dan ibrah. Nakalal lima, di surah Al-Baqarah, lima baina yadaiha, lima bainaha, atau sebagai pemberi efek jera kepada yang ditimpa, dan sebagai pelajaran bagi mereka yang berada di sekitarnya. Karena kalau dihitung dosa, semua berdosa. Merajalelanya maksiat dan kedurhakaan di mana-mana. Tetapi Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah untuk sebagian agar orang-orang yang sama-sama berdosa mengambil pelajaran, jangan larut dalam dosa. Karena sebagaimana Allah Maha Kuasa menimpakan musibah itu kepada mereka, Allah juga Maha Kuasa untuk menimpakan musibah kepada Anda. Ya, kepada kita. Tidak sulit bagi Allah untuk menimpakan banjir walaupun kita tidak ada sungai. Tidak ada sungai. Sebagaimana perkampungan kaum Nabi Nuh. Tidak ada sungai. Mereka di lereng-lereng gunung. Ya. Tetapi sampai banjirnya menenggelamkan puncak-puncak gunung. Karena Allah yang menguasai alam semesta ini. Semuanya bala tentara Allah. Allah tinggal katakan kepada langit dan bumi. Allah bukakan pintu-pintu langit, menurunkan hujan yang deras. Satu hari sajalah. Hujan deras sederas-derasnya. Tidak satu hari ya. Beberapa jam kota Pekanbaru yang bertuah ini jadi berkuah. Ya. Iya. Di mana-mana banjir. Di mana-mana banjir. Itu dalam hitungan jam. Andai kata Allah menurunkan hujan satu pekan dari Jumat ke Jumat. Terbayangkankah oleh kita apa yang akan terjadi? Putus semua aktivitas manusia. Ini yang harus kita camkan. Bahwa semoga musibah yang menimpa saudara-saudara kita ini menjadi pelajaran bagi kita. Karena penyebabnya dosa, maka kita harus menjauhi dosa. Harus bertaubat kepada Allah. Tidak ada yang bisa mengangkat musibah lebih dari taubat. Lebih dari taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian semoga semua kita yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan harta berinfak, yang tidak, diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kita untuk tetap bisa untuk beribadah sampai akhir hayat kita. Karena ibadah ini tidak ada kata berhenti kecuali kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadatilah Tuhanmu, Rabbmu, sampai kematian datang menjemputmu. Tidak ada kata berhenti. Terus beribadah, beribadah, beribadah, beribadah. Dan kita lihat dalam beribadah ini, dalam segala usia, ya, jenjang umur semua, dari yang hitam rambutnya semua sampai yang putih semua rambutnya. Dari yang sehat-sehatnya datang ke masjid sampai kepada yang sakit-sakit pun datang ke masjid. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu tidak ada kata berhenti. Semoga ini yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kemudahan beribadah, bertakwa sampai akhir hayat kita. Dan setelah itu kita masuk ke pelajaran kita, yaitu Kitabul Aidain hari ini, hari Sabtu, tanggal 22 Rabiul Akhir atau Ats-Tsani 1443, bertepatan dengan tanggal 27 ya, November 2021, Kitabul Aidain kita mulai. Al-Aidani atau Al-Aidaini, sebenarnya tanpa kitab, tanpa kata-kata kitab, itu Al-Aidani. Al-Aidani, dia musanna. Musanna itu adalah kata yang maknanya dua buah dengan adanya alif dengan nun di ujungnya. Ya, apapun kata benda yang kalau kita inginkan dia memiliki dua, yang maknanya dua, maka tinggal tambah alif dan nun di ujungnya. Kitabun kitabani, masjidun masjidani, aspriyun aspriyani. Ya. Jadi tambah alif dengan nun, dan kadangkala dia bisa alifnya berubah ya. ketika dia dalam ilmu bahasa Arab majrur dengan huruf jar atau dengan idhofah. Sekarang ini dengan idhofah, kitabul idaini. Dia alif sebenarnya asalnya, kemudian karena dia dalam ilmu nahunya majrur karena idhofah, ada kita kata-kata kitab, maka dia idaini, dua hari raya. Asal katanya idun, yang sudah bahasa kita. Id. Ya, id ini diambil dari kata-kata awada atau ada ya'udu audan wa'iya audan dan seterusnya. Saya lupa masdarnya yang lain. Kemudian ada nanti akar katanya yang ditambah dengan alif, yaitu awada. Wawnya menjadi berharokat. Awada yu'awidu mu'awadatan. Ini juga termasuk asal makna'in, yaitu dia selalu datang. Ya, selalu datang pada waktu yang sama. Itu dinamakan id karena dia tahun ini datang. Tahun depan ada id lagi? Ada. Makanya namakan dengan id, karena dia akan terus datang menjumpai kita. Itu salah satu maknanya. Penyebabnya dinamakan id yaitu karena dia berulang-ulang datangnya, tibanya. Ya, momen itu akan terus ada dengan perputaran hari-hari dalam setahun, maka akan tiba nantinya kita pada tanggal 1 Syawal atau tanggal 10 Zulhijjah. Tidak akan pernah kita melompatinya atau bergeser ke tanggal yang lain. Pasti akan kita jumpai setiap tahunnya. Itulah secara bahasa makna apa? Id. Makanya alasan para ulama, karena memang mereka sebelum itu ya, dalam secara syar'i arti dari id adalah waktu, ini yang pertama ya, waktu atau zaman yang disyariatkan kepada kita untuk memberikan ritual yang khusus, ibadah yang khusus. Ya, ibadah yang khusus. Sebelum dua hari raya ini ada di dalam agama Islam, orang-orang sudah punya hari raya atau punya hari-hari yang akan terus datang waktunya setiap tahun di masa jahiliyah, dan sangat banyak. Sangat banyak. Di masa orang jahiliyah di Mekah, di orang musyrikin Mekah ada, dan orang-orang Madinah juga ada memiliki hari raya. Jadi id ini kalau artinya secara bahasa, maka dimiliki oleh semua bangsa, semua agama. Tetapi dalam Islam yang definisinya tadi adalah waktu di mana dia akan terus bergulir dan akan kita akan menjumpainya setiap perputaran waktu, karena itu makna id dalam bahasa yang diperhatikan dengan atau dilakukan, dilalui, dihadapi, diisi dengan ritual-ritual khusus. Dalam Islam hanya ada dua. Hanya ada dua dalam hitungan perputaran per tahun. Dalam id yang dalam hitungan perputaran satu tahun ada dua dalam Islam. Yaitu apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Ini perputaran satu tahun dalam Islam hanya ada dua hari di mana kita disyariatkan untuk melakukan ritual, ibadah, amalan tertentu. Ya, kalau di antara khasnya id ini apa? Bukan pakaian baru. Yang paling khas dari id apa? Salat. Yang paling khas dalam id adalah salatnya. Yang paling khas dalam id adalah salatnya. Makanya tidak terasa id ketika salat kita tidak boleh di lapangan berkumpul. Terasa kita id? Tidak terasa sama sekali. Tidak terasa sama sekali. Rasanya tidak ada apa-apa. Makanya walaupun peraturannya lebih menekankan untuk tidak sholat di masjid, kaum muslimin tetap sholat. Karena mereka ingin merasakan euforianya Id itu sendiri. Rasa kebahagiaan ketika keluar ke tempat sholat itu. Makanya khasnya Id itu sholat. Itu salah satu ya. Salah satu dari apa ritual yang khusus. Makanya namanya sholat Id. Namanya sholat Id. Karena dilakukan hanya hari itu. Tanggal 2 Syawal kita datang lagi sholat Id. Tidak, hanya hari itu. Tanggal 11 Zulhijjah kita sholat Id lagi. Tidak, hanya hari itu. Tidak boleh dilakukan tanggal 9 Zulhijjah. Tidak boleh dilakukan tanggal 11 Zulhijjah. Hanya hari atau tanggal 10 Zulhijjah. Atau tanggal 1 Syawal Idul Fitri. Ya. Nah ini yang membuat dia khas. Kemudian yang harus kita catat baik-baik bahwa dalam Islam hanya dalam perputaran satu tahun hanya ada dua Id. Dan jangan ada yang menambah-nambah. Tidak boleh dalam satu tahun nanti akan tiba waktunya tanggal ini. Maka kita akan melakukan ibadah khusus di hari itu. Ya. Makanannya khusus. Ada makanan khusus. Ya. Walaupun memang di Idul Fitri Idul Adha ini kan tentu ada juga makan khusus, tapi tidak ada kaitan dengan syariat. Ini sah-sah saja. Bila mana tidak dianggap itu sebagai ritual ibadah yang kita memperoleh pahala. Di Idul Fitri misalnya kita harus mesti memasak kelamai, bahasa saya. Kalau saya dulu pahamnya waktu kecil, Idul Fitri itu harus kelamai. Makanya walaupun sedang puasa, dahulu sepayah-payahnya masak kelamai. Dari semenjak jam 3 dini hari, orang sudah mengukus kelapa. Ibu-ibu itu jam 3 dini hari, sebelum subuh. Karena belum ada mesin yang sekarang ini. Makanya alat pengukur kelapa itu banyak datang ke rumah. Setiap rumah hampir membuat kelamai di Idul Fitri. Ya. Kukus kelapa, karena harus banyak kelapanya. Sama dengan masak rendang. Ya. Hitungan 1 kilo tepung itu sekian banyak kelapanya. Maka harus banyak kelapanya. Kemudian dahulu tidak ada menjual tepung juga harus numbuk beras dulu. Beras ketannya ditumbuk. Ya, lama pula. Nanti baru dimasukkan ke kuali. Saya tahu bahwa dahulu buat kelamai itu tungkunya harus di dalam tanah. Ya, digali, dibuat lubang. Kemudian untuk masukkan kayu bakarnya dibuatkan kayak parit, dibuat lubang di bawah. Nah, kemudian kuali besarnya belanga, ya, dibuatkan lubang seukurannya nanti, dan kemudian di sana ada tempat keluar asapnya. Rasa ini nostalgia yang luar biasa, masa kecil saya yang tidak akan terlupa. Ya. Dan yang paling indah kesempatannya ketika dia sudah mulai bisa dirasa dan belum kering, belum keras. Ya, dia masih semacam bubur, tapi sudah mulai kental. Ini rasanya luar biasa. Tidak akan hilang di lidah. Ya, makanya rasa rindu untuk merasakan itu luar biasa. Dia kan maksudnya tujuannya kan keras, tapi nanti anak-anak atau sengaja diambil sebagian sebelum dia keras sekali, karena nanti sampai keras diaduk dan mengaduknya perlu tenaga yang banyak. Kembali kita ke masalah tadi, kelamai ini bukan ritual Id, tetapi mungkin bisa jadi sesuatu yang mubah. Nah sekarang pun tidak lagi ada seperti itu, orang mudah membeli kelamai, ya. Atau misalnya lontong di hari raya harus makan ada lontongnya dengan sayurnya opor ayam. Ini semuanya perkara yang mubah dan tidak ada sangkut pautnya dengan ritual ibadah. Tetapi kalau yang sholat itu ada. Kemudian juga nanti ada sebagian hal-hal yang berkenaan dengan ritual Id yang dituntun oleh Nabi SAW, bisa jadi dalam kitab ini akan kita pelajari. Ya. Termasuk memakai pakaian yang indah, yang baru-baru, yang bagus-bagus. Ini ritual, ini ibadah. Ya. Walaupun asalnya mubah, tetapi ini dituntun oleh agama. Intinya kembali kita kepada dua hari raya. Bila mana nanti ada tambahannya, dengan mengkhususkan 1, 2, 3, 4 amalan yang sebagiannya terkadang ada yang ibadahnya, ada amalan ibadahnya, dan bahkan yang mubah saja dianggap sebagai ibadah, maka ini menambahkan id di dalam Islam dan bertentangan dengan kata Nabi SAW. Nabi mengatakan bahwa kita hanya punya 2 id, hanya punya 2 id. Id yang dimaksud adalah perputaran 1 tahun, karena di sana ada id yang lain, tetapi hanya perputaran per pekan. Dalam 1 minggu ada hari raya, ada apa? Hari Jumat. Dari perputaran 1 minggu ada hari Jumat sebagai id. Dinamakan id itu tadi karena dia terus berputar dalam 1 minggu, hari yang mulia ini. Dalam 1 minggu hari yang termulia hari Jumat. Hari yang termulia adalah hari Jumat. Dan itu yang dipilihkan oleh Allah untuk kaum muslimin, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu definisi. Dan berkenaan dengan itu juga kita memberikan catatan yang penting sekali, yaitu tadi bahwa dalam Islam hanya ada 2 hari raya. Bila mana dalam 1 tahun nanti ada lagi hal-hal yang dikhususkan, hari yang dikhususkan, kemudian nanti ada ritual-ritual khususnya, ada ibadah-ibadah khususnya, ada perkara-perkara mubah yang khususnya, maka ini dalam memahami hadis Nabi SAW bahwa kita hanya punya 2 hari raya, berarti menambahkan. Berarti menambahkan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kitab yang sekarang yang cetakan saya ini ada keterangan dari Syekh Al-Utsaimin, ya. Perkataan 2 hari raya, ketahuilah bahwa tidak ada hari besar dalam Islam selain 2 hari raya, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, ditambah hari besar mingguan yang berulang-ulang setiap minggunya. Itu yang dimaksud dengan Id, ya, berulang-ulang, yaitu hari Jumat. Sedangkan yang selainnya tidak dianggap hari raya. Artinya tidak dibenarkan sebagai hari raya, dianggap sebagai hari yang spesial. Nah, kemudian nanti ada disebutkan rinciannya seperti hari pertama bulan Muharram. Kan akan berulang 1 tahun, setiap tahun. Setiap berganti tahun akan ada 1 Muharramnya. Atau peringatan Perang Badar misalnya, tanggal 17 Ramadan. Dibuatkan ritual khusus. Ini kenapa ini kok bisa ramai-ramai? Ada ritual-ritual khususnya. Oh, ini kan hari 17 Ramadan, hari Perang Badar. Tidak ada. Ya. Dan yang lain-lainnya. Dan yang lain-lainnya. Adapun perbuatan sebagian manusia yang merayakan datangnya bulan Muharram merupakan perbuatan yang tidak ada dasarnya. Kemudian penulis beliau mengatakan ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau mendapati mereka memiliki 2 hari di mana mereka bermain dan bersenang-senang pada keduanya. Ini di Madinah. Ketika Nabi sampai di Madinah, mereka ternyata punya 2 hari raya juga. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah telah menggantikan. Nah, ini yang harus diyakini oleh seorang Muslim. Allah telah menggantikan untuk kalian hari yang lebih baik dari keduanya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, dan tidak ada 3-nya. Ya, tidak ada 3-nya. 868, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Al-Hakim, dan menyatakan hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim, dan disepakati oleh Al-Zahabi, atau disetujui oleh Al-Zahabi. Hadis juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam syarah sunnah, dan ia menyatakan sahih. Hadis ini juga dinyatakan sahih oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Untuk pembahasan mengenai masalah ini silakan baca I'tiqad As-Sirat, Iqtida As-Siratul Mustaqim karangan Ibnu Taimiyah, menjelaskan tentang hal-hal yang menyalahi dalam hari raya atau membuat hari raya yang banyak. Ya. Di kitabnya Iqtida As-Siratul Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim. Mukhalafata ashabil jahim. Tuntutan konsekuensi mengikuti jalan yang lurus adalah menentang jalan-jalan orang yang membawa ke neraka, termasuk dalam berhari raya. Ya. Jadi kita hanya punya 2 hari raya, ini khas untuk kaum muslimin, dan jangan ditambah dan jangan ikut-ikutan pula dengan umat lain untuk menjadikan hari raya mereka. Tahun baru Masehi kaum muslimin yang punya, Tapi justru yang lebih banyak merayakannya kaum muslimin, ya, dan yang lain-lainnya. Ya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk langsung atau kita tunda? Ya, kitabul Aidain ini kita sudah masuk ke penjelasan tentang Aidain. Ya, baik, kita baca satu bab. Yaitu babun fil idaini wat tajammuli fihi. Wat tajammuli fihi, bab dalam dua, tentang dua hari raya, dan ini yang termasuk ritualnya at tajammul. At tajammul yaitu berdandan, berhias, berupaya berpenampilan yang baik, ya, tajammul di dua hari raya tersebut. Ya, ini merupakan tuntunan dan ini ibadah. Ya, bahkan Ibnu Hajar, subhanallah, saya di syarahnya, di ujung syarahnya, di bab yang pertama ini, dia membuat catatan faidah, faidatun, kemudian mengatakan rawa Ibnu Abid Dunya wal Baihaqiyyu bi isnadin sahih ila Ibnu Umar. Ya, kepada Ibnu Umar, jadi dia menukilkan asar Ibnu Umar, annahu kana yalbasu ahsana thiyabihi fil idaini, bahwa Ibnu Umar selalu memakai pakaian yang terbaiknya, bukan baru ya, pakaian yang terbaik. Bisa jadi kalau seandainya mampu membeli yang baru, maka itu yang terbaik. Ya, bila mana tidak, maka dia mencari yang terbaik dari pakaiannya, kemudian dia pakai di dua hari raya. Ibnu Umar melakukan ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dan Al-Baihaqi dari beliau radhiyallahu taala anhuma. Kita baca hadis di bawah bab ini tentang berpakaian bagus. Ini salah satu ritual, ya. Ya. Saya waktu kecil di main-mainkan oleh orang-orang tua, dan masih ingat ya ketika itu. Kita kan benar-benar merasa bahwa hari raya itu pakaian baru. Ya. Makanya ketika ke pasar sebelum hari raya itu untuk membeli pakaian baru, orang-orang yang besar-besar, yang tua-tua ini selalu menakut-nakuti. Katanya hari raya tidak sampai ke kampung kita. Ya. Padahal pakaian sudah dibeli. Pakaian sudah beli, hari raya tidak sampai ke kampung kita. Akhirnya bersedihlah, karena kita mengetahui bahwa di waktu kecil itu pakaian barulah khasnya hari raya. Dan memang dia bukan khas secara kebiasaan manusia saja, tapi dia dituntun oleh agama. Ya, dituntun oleh agama. Salah satunya bab ini, wattajammul, yaitu merias diri dengan pakaian dan seterusnya di hari raya. Hadis 948. Ya. Al-Imam Al-Bukhari, Amir Mu'minin fil hadis, rahimahullahu taala, mengatakan haddatsana Abu Al-Yaman qala akhbarana Shu'aib an Az-Zuhri qala akhbarani Salim bin Abdullah. Ya, Salim bin Abdullah bin Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, anaknya Abdullah bin Umar. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر bercerita أخذ عمر جبة من استبرق. استبرق, استبرق adalah jenis dari sutra, ya, yang ada dalam Al-Quran, ya. Allah Subhanahu wa taala membagi dua sutra di surga itu, sundus dengan istabrak. Ya, istabrak sutra halus, atau sebaliknya, ya. Sundus sutra kasar, tetapi yang intinya bahan dasarnya sutra. Yang diharamkan di dunia bagi kaum laki-laki, ya, itu yang nampak oleh Umar, ya, ada dijual. Lalu beliau bisa jadi dia meminta izin untuk membawanya kepada pedagang kain ini ya. Nabi Umar mengambil kain tersebut, jubah dari sutra yang halus, tuba di fisuk, ya, yang dijual di pasar. Jadi boleh jual sutra. Boleh laki-laki membelinya? Boleh. Yang dilarang apa? Memakainya. Nanti akan ada pembahasan tentang itu di akhir hadis. Fa akhadaha, maka Umar mengambilnya. Mengambil di sini bukan mencuri ya. Tetapi bisa jadi ada kesepakatan dengan pembeli, dengan penjual bahwa saya minta izin untuk memperlihatkan dahulu kepada Nabi. Ya. Atau dalam tawar-menawar. Masih dibenarkan ya. Maka fa'ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bawa sutra tadi kepada Nabi. Faqal, kata Umar kepada Nabi, ya Rasulullah, ibta' hadhihi. Belilah ini. Ya. Jadi Umar menawarkan kepada Nabi kalau yang menjualkan barang orang apa namanya? Tukang pakang ya? Nah, simsar. Nah, Umar memang dia melihat ini pakaian yang bagus. Nabi SAW layak untuk memakainya dan itulah usulannya. Ya, ibta' hadhi, baiknya engkau beli ini ya Rasulullah. Tajammalu fihi lil'idi wal wufud. Engkau memakainya, berhias, berdandan dengan memakainya untuk hari raya dan ketika menyambut utusan-utusan dari berbagai negara. Itulah usulan dari Umar. Kemudian dalam Kitabul Jum'ah yang telah kita selesaikan itu juga ada hadis ini, tetapi di situ Umar mengatakan engkau pakai untuk hari Jumat. Hadis yang sama, juga dari Salim, dan kedua-duanya sahih. Ya, bisa jadi Umar menyebutkan ketiga-tiganya, atau Umar di sana ketika hari Jumat mengungkapkan kata untuk sholat Jumat. Yang kedua-duanya memang dituntun untuk memakai pakaian yang bagus, Jumat dan hari raya. Ya, tidak bertentangan, kata Ibnu Hajar, kedua-duanya sahih. Ya, karena kedua-dua riwayat tersebut dari Salim, dari Abdullah bin Umar, dari Umar bin Khattab. Jadi bisa jadi Abdullah bin Umar mengungkapkan kedua-duanya, untuk hari Jumat, untuk sholat hari raya, dan tambahannya untuk menyambut tamu-tamu yang datang dari berbagai negara. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan kepada Umar, innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu. Sesungguhnya ini adalah pakaian orang yang tidak punya bahagian baginya. Khalaq, bahagian. Maksudnya ini pakaian yang bukan pakaian yang layak dipakai oleh seorang mukmin di dunia. Kalau nanti dia memakai di dunia, maka hukumannya di akhirat dia tidak dipakaikan pakaian ini lagi. Ya. Man la khalaqa lahu. Khalaq nasib, bahagian. Maksudnya Nabi SAW menegur Umar bahwa ini bukan pakaian yang layak dipakai. Karena sutra. Nabi SAW suatu ketika memegang di tangan kanannya sutra, tangan kirinya emas. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya saya haramkan dua ini ala dhukuri ummati. Ya, saya haramkan dua ini untuk dipakai oleh laki-laki dari umatku. Jadi tidak dibenarkan. Maka Nabi menegur Umar, ini tidak pakaian kita. Yang memakainya nanti di akhirat tidak dapat bahagian. Ya, innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu. Kemudian selesai. Umar mungkin ceritanya dia balikkan ke pedagang lagi, tidak jadi dibeli. Ya. Falabitha Umar ma syaa Allahu ayyalbath. Setelah itu beberapa lama Ya. Setelah kejadian tadi, waktu sudah lama. Tiba-tiba, summa arsala ilaihi Rasulullah SAW bijubbati dibaj. Tiba-tiba Umar menerima utusan dari Nabi membawa jubah sutra. Dibaj ini made in-nya saja. Dia bahannya juga sutra. Ya. Umar heran. Ya. Kenapa Nabi SAW mengirimkan, mengutus seseorang untuk membawa kepadanya sutra, pakaian sutra untuk dihadiahkan kepadanya. Sementara dahulu ketika dia menawarkan kepada Nabi, Nabi mengatakan apa? Innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu. Umar heran, ini kok bisa jadi seperti ini? Kontradiksi. Ya. Nabi SAW mengatakan waktu itu ini, jadi di ingatan Umar tidak hilang itu. Makanya ketika dia menerima hadiah pakaian sutra dari Nabi, dia heran. Langsung, kata Ibn Umar di sini, fa'akbala biha Umar, maka Umar datang kepada Nabi SAW. Fa'ata biha Rasulullah SAW. Dibawanya kepada Nabi. Diterimanya, kemudian dibawanya kepada Nabi SAW. Faqal, ya Rasulullah, innaka qulta innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu, man la khalaqa lahu, wa arsalta ilayya bihadhihi al-jubbah. Bukankah dahulu kamu mengatakan ini pakaian orang yang tidak punya bahagian di akhirat kalau sudah memakainya di dunia? Sekarang engkau kirimkan kepada saya? Kan berbalik namanya. Ya. Engkau jerumuskan saya kepada kebinasaan namanya ini. Bisa jadi itu maksud Umar ya. Engkau dahulu mengatakan itu pakaian yang tidak pantas dipakai, sekarang engkau beri saya. Ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepadanya, tabi'uha. Ini kan hadiah untukmu. Kan kalau kau tidak boleh memakainya, bukan tidak boleh engkau menjualnya. Bukan tidak boleh engkau hadiahkan kepada istrimu. Bukan tidak boleh engkau hadiahkan kepada siapapun juga, walaupun kepada laki-laki juga. Kamu berikan hadiah. Kan laki-laki itu juga tidak mesti memakainya. Yang penting saya hadiahkan kepadamu. Kalau tadi kan Umar menawarkan kepada Nabi untuk diapakan? Dipakai. Maka Nabi mengatakan libasu, pakaian. Kalau sekarang Nabi menghadiahkan, apa kata Nabi kepada, apakah Nabi mengatakan kepada utusan, ini berikan kepada Umar untuk dipakai? Tidak. Berikan kepada Umar sebagai hadiah. Makanya Nabi mengatakan, tapi Umar, kan bisa kamu jual. Au tusibu biha hajatak. Au di sini, dalam sebagian riwayat, wah. Watusibu biha hajatak, dengan hasil penjualnya kan penjualannya kan kamu bisa memenuhi kebutuhanmu. Ya. Atau di sini bukan dengan mana waw tetapi au. Yaitu ada dua kemungkinan, engkau jual atau engkau gunakan untuk hal-hal yang kamu butuhkan. Misalnya untuk istrimu, kan wanita boleh, atau untuk kamu hadiahkan kepada siapapun juga. Dan ternyata Umar setelah mendapatkan penjelasan dari Nabi bahwa Nabi menghadiahkan kepadanya untuk sebagai semata-mata hadiah bukan untuk dipakai. Maka dalam riwayat lain, Umar pun menghadiahkannya kepada saudara seibunya di Mekah. Ini kejadiannya di Madinah. Di Mekah masih ada saudara seibu Umar yang dalam keadaan musyrik. Tetapi juga sebagai hadiah bukan untuk dipakai. Ya, dihadiahkannya. Dan ini Ibnu Hajar juga memberikan catatan penting bahwa boleh memberi hadiah kepada non-muslim. Boleh. Maka Nabi SAW bahkan memberi kepada non-muslim sebagai ta'lif al-qulub. Ya, sebagai untuk menarik hatinya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dalilnya mana? Yang berkenaan dengan bab babnya apa? Memakai pakaian yang bagus atau berhias. Mana dalil dari hadis yang kita baca tadi? Hah? tajammalu fiha. Asalnya kan tatajammalu fiha. Engkau bertajammul dengannya. Engkau memakainya untuk berpenampilan rapi. Ya. Berpenampilan bagus, indah. Nabi protes? Tidak. Karena memang itulah tuntutan syariatnya. Nabi tidak mengoreksi Umar dengan usulannya untuk memakai pakaian baru, tetapi yang dikoreksi oleh Nabi apa? Sutranya. Bahan sutranya. Tapi berhias atau berpakaian bagus itu direkomended oleh Nabi. Ya. Kalau ini, hanya ini dalilnya, maka itulah cara berdalilnya. Bahwa Nabi SAW menyetujui usulan Umar dalam masalah memakai pakaian yang bagus ketika hari raya, ketika sholat Jumat, dan ketika menyambut orang-orang yang terhormat, orang-orang utusan-utusan. Ya. Ini tuntunan agama memakai atau berpenampilan yang layak, berpenampilan yang bagus dan indah. Ya. Atau datang berkunjung kepada orang yang di mata manusia terhormat. Kita juga tuntunan agamanya memakai pakaian yang bagus juga. Menyambutnya saja Nabi membenarkan usulan Umar, menyambut utusan-utusan dari berbagai negara. Sekarang kita datang menghadap kepada orang yang punya pangkat dan jabatan, atau pada orang yang kita hormati, maka tuntunannya adalah memakai pakaian yang terbaik. Jadi itulah dalilnya. Ya, ditambah dengan dalil-dalil yang lain. Ya, dalil-dalil yang banyak sekali. Ya. Sebagaimana dijelaskan para ulama bahwa di antara tuntunan dan petunjuk di hari raya adalah memakai pakaian yang bagus. Memakai pakaian demi memuliakan dan menghargai hari yang mulia tersebut. Ya, hari yang mulia tersebut. Kemudian pelajaran yang lain, ya, pelajaran yang lain yang diambil dari hadis ini adalah mengusulkan, ya, usulan kepada orang yang lebih mulia daripada kita untuk sesuatu, walaupun hanya sebatas usulan. Membelikan mungkin tidak mampu, ya. Membelikan tidak mampu, tapi mengusulkan. Bisa jadi ini yang dilakukan oleh Umar. Kemudian memberi hadiah tadi, ya. Memberi hadiah kepada orang yang lebih tinggi, memberi hadiah kepada yang di bawahnya. Seperti Nabi memberikan hadiah kepada Umar, dan bukan Umar juga, Ali, Usama. Ya, ketika sutra tadi bukan hanya Umar yang diberikan oleh Nabi, ya, tetapi Ali dan Usama juga. Jadi disyariatkannya saling memberi hadiah. Dan ini bukan hanya antara orang yang setingkat statusnya, bisa jadi dari orang yang di atas ke bawah, seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara yang di bawah ke atas juga dibenarkan, tetapi dengan catatan tidak ada udang di balik bakwan. Ya. Tidak ada yang namanya sogok-sogokan, karena terkadang sogok itu namanya hadiah. Ya. Menyogok itu kan hadiah. Asalnya itulah pembungkusannya. Bungkusannya hadiah, tetapi dalamnya sogok. Sogoknya yang bau. Ya. Tetapi hadiahnya indah. Namanya saja hadiah, indah. Terdengarnya indah, aromanya juga harum, wangi. Tetapi dalamnya busuk. Ar-rasi wal murtashi finnar, itu busuknya. Yang menyogok dan yang disogok terancam neraka. Ini yang membuat dia busuk, walaupun bungkusannya hadiah. Jadi yang di bawah ke atas hadiahnya ada catatannya. Yang dari atas ke bawah tidak ada. Ya, dari atas ke bawah tidak ada. Apa yang harus dibutuhkan dari orang yang dikasih hadiah? Tidak ada. Ya, karena dia sudah di atas. Nah, kemudian antara sesama, ya, juga tidak ada catatan apa-apa selama tidak ada yang unsurnya ini. Kemudian terkait dengan itu juga hadiah menghadiahi, ada istilahnya dalam ilmu fikih dengan hadayal ummal. memberi hadiah kepada orang yang sudah mendapatkan gaji. Ya. Orang dengan pekerjaannya itu, yang dia kerjakan itu memang diberi gaji. Layanan kepada kita itu sudah digaji. Dia tidak perlu dikasih upah lagi karena sebenarnya dia sudah ada upahnya. Nah, kemudian kita berikan lagi kepadanya. Nah, ini. Ini dalam konteksnya adalah hadiyatul ummal dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Makanya sangat ketat para ulama dalam hal ini. Begitu juga yang terkait dengan ini memberi hadiah kepada guru anak kita. Guru anak kita. Karena kita kan sudah, kalau baik itu negeri ataupun swasta, mereka kan sudah digaji untuk mengajar anak kita. Tetapi kita terkadang di momen-momen tertentu memberinya hadiah. Ya. Kan namanya juga hadiah. Indah ya. Kita kan, saya tidak ada apa-apanya, hanya sekedar hadiah. Tetapi akibatnya itu yang di dalamnya itu. Ya, bisa jadi nanti akan ada sikap-sikap yang menyimpang. Akan ada hal-hal yang terlarang dikerjakan lantaran hadiah satu bulan satu hadiah. Akhirnya nanti di ujung tahun anaknya menjadi mendapatkan komlot karena setiap bulan hadiah. Setiap bulan hadiah. Ini yang sangat berbahaya. Makanya berhati-hati. Yang sudah dapat gaji untuk mengajar, berhati-hati menerima hadiah dari muridnya. Bisa memberi hadiah, tetapi kalau sudah tidak ada sangkut pautnya lagi, anaknya tadi sudah bukan lagi muridnya dan tidak ada pemberian nilai, tidak ada ngajar-mengajar, maka orang tua boleh memberinya hadiah. Makanya pilih waktu. Kalau memang luar biasa respon dan penghargaan terhadap guru tersebut, maka berikan hadiah pada waktunya. Misalnya anaknya sudah tamat atau anaknya sudah naik kelas sementara guru itu sudah mengajar kelas yang di bawahnya lagi, datang kepadanya, beri hadiahnya. Karena tidak ada lagi dampak buruknya. Ya, tidak ada lagi dampak buruknya. Ini mungkin solusi dan ini yang berkenaan dengan memberi hadiah. Kemudian memberi hadiah kepada non-muslim tadi. Ya, memberi hadiah kepada non-muslim ini juga termasuk tuntunan. Karena Nabi tahu bahwa Umar memberikan hadiah itu kepada saudara seibunya yang masih musyrik. Ya, yang masih musyrik dan berada di Mekah. Dan juga termasuk itu hadiah karena Umar tidak memerintahkannya untuk memakainya. Sepakat para ulama bahwa non-muslim juga tertuntut furu' syariah. Juga dituntut dengan cabang-cabang syariat. Jangan dikira orang-orang kafir tidak dihukum karena tidak sholat. Ya. Mereka dihukum. Allah berfirman, apa? Ma salakakum fi saqar.